Sakia yaspa sakoan sakin maskiun iskola taspa maskan. Sakia yaspa sakoan sakin maskiun iskola taspa maskan. Sekarang kita masuk lafif makrun. Lafif makrun adalah fi'il yang pada ain dan lam fi'ilnya huruf ilat. Jadi ain dan lam fi'il huruf ilat. Contohnya kawiyah. Kawiyah kos fa fi'il. Wawunya ain fi'il. Ya'nya lam fi'il. Pada ain dan lam fi'il yaitu wawu dan ya. Terdapat ada huruf wawu dan ya. Wawu dan ya ini huruf ilat. Karena dua-duanya beriringan maka dinamakan makrun. Makrun itu berdempetan beriringan. Kawiya yakwa kuwatan. Kawiya yakwa. Tidak sama seperti yang di atas yahsya. Kawiya yakwa kuwatan. Bedanya masdar kawiyun isim fa'ilnya. Beda dengan yahsya. Kalau yahsya khasya yahsya khasin. Ketidakin, kalau ini tidak. Kawiyun makwiyun sama isim maf'ulnya mahsyiyun makwiyun. Ikwa sama la taqwa sama makwan sama. Kawiyya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwa la taqwa makwan. Kawiyya kawiyya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwa yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwala taqwa makwan. Kawiyya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwala taqwa makwan. Kawiyya kuat. Yakwa kuat, kuwatan kekuatan, kawiyun orang yang kuat. Laisal kawiyu bisyuru'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai gulat. Wa innamal qawiyyu man yamliku nafsahu indal hudub. Namakan kuat itu orang yang dapat menahan apa menguasai dirinya tatkala marah. Makwiyun yang dikuatkan ikwa kuatkanlah la taqwa jana kamu kuat makwan tempat kuat atau waktu kuat. Kawiyya yakwa kuwatan kawiyun makwiyun ikwala taqwa makwan. Kita lihat contoh yang lain. Gawiyya gawayatan sesat. Gawiyya itu sesat. Zawiyya zuwiyan masdarnya layu. Zawiyya. Dawiyya dawan. Dawaan. Dawan sakit. Tawiya tawan binasa. Tawiya tawan binasa. Kita tasrif gawiya. Gawiya ya huwa gawayatan gawiyun maguiyun ihwala tawwa maguan. Seluruhnya gawiya. Gawiya ya huwa gawayatan gawiyun maguiyun ihwala. Zawiya yadwa zuwiyan zawiyun madwiyun idwa la tadwa madwan. Zawiya yadwa zuwiyan zawiyun madwiyun idwa la tadwa madwan. Al-Babu Sadis, kita berlangkah sekarang pada bab yang keenam, al-babu sadis, fa'ula yaf'ulu. Bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Bab kedua, fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga, fa'ala yaf'alu. Bab keempat, fa'ila yaf'ilu. Bab kelima, fa'ila yaf'alu. Bab keenam, fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu.

domahnya salah, diganti dengan fathah, wajuha. Wajuha, 1, 2, 3. Wajuha yauju wajahatan wajihun, ujuhla tauju maujihun. Harokatnya wajuha, hanya itu di fathah, karena fa'ula bukan fa'ulu. Fa'ula bukan wajuhu tapi wajuha. Contoh yang lain, wadu'a wadu'atan, bersinar, wasyuka wasyakatan, cepat, wajuza wajazatan, wakuha wakohatan, tidak malu. Kita tasrif, wadu'a, saya contohkan dulu, wadu'a yaudu'u wadu'atan wadi'un, uduk la tauduk maudi'un. Semuanya wadu'a. Wadu'a yaudu'adu'atan wadi'un, uduk la tauduk maudi'un. Wasuka yausuku wasyakatan wasikun, usuk la tausuk mausikun. Wasuka wasuka yausuku wasyakatan wasikun, usuk la tausuk mausikun. Wajuha itu maknanya, artinya dihormati atau dimuliakan. Sekarang kita masuk pada misal yai. Asliannya hampir sama dengan seperti misal wawi, hanya saja beda huruf ilatnya. Kalau misal wawi pakai wawu, misal yai pakai ya. Ya munayai munuyum nan, masdarnya beda. Kalau yang pertama fa'alatan, ini fu'lan, seperti asalnya hasuna yahsunu husnan. Ya munayai munuyum nan, maimunun, maimunun, umun la taimun maimanun. Kita tasrif bersama-sama, ya muna ya imunu. Ya muna ya imunun maimunun, umun la taimun maimanun. Ya muna kanan. Contohnya dalam misal yai hanya ada satu, yaitu yasuro, yusron, mudah. Makanya dalam ayat inna ma'al usri yusra, semuanya dalam usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Yusra itu masdar, yusran tulisannya dalam ayat yusran. Yasura yaisuru yusran maisurun, usur la taisur maisarun. Yasura yaisuru yusran maisurun, usur la taisur maisarun. Seluruhnya yasura yaisuru yusran maisurun, usur la taisur maisarun. Sekarang kita lanjutkan pada bina ajwaf. Ajwaf adalah fi'il yang huruf ilat pada di tengah kalimat, pada ain fi'il. Contohnya hanya satu, yaitu tola, panjang. Tola ya tulu, panjang, memanjangkan bisa. Tola ya tulu tulan tawilun, tula tatul matolun. Tola telah panjang, ya tulu sedang atau akan panjang, tulan panjang, kemudian tawilun yang panjang. Panjang misalkan orangnya, tawilun. Tul panjangkanlah, la tatul jangan kamu panjangkan, matolun yang tempat panjang. Tala ya tulu tulan tawilun, tul la tatul matolun. Tala ya tulu tulan tawilun, tul la tatul matolun. Sekali lagi, tala ya tulu. Kemudian perhatikan, untuk bab yang keenam ini, isim fa'ilnya ikut wazan sifat musabbaha. Ya, ikut wazan sifat musabbaha. Sifat musabbaha itu banyak wazannya.